Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Jumadal Ula 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah azza wajal. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan sedikit mukaddimah tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla yang akan menumbuhkan rasa apa? Tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai hari ini kita akan mengkaji satu persatu dari nama-nama tersebut, dan akan kita awali dengan membahas nama Allah Al-Latif. Napa? Al-Latif. Biasanya kalau anak lahir namanya napa? Abdul Latif. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh penulis di sini di halaman 42. Silakan yang punya kitabnya dibuka. Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجلي حفظه الله تعالى اللطيف جل جلاله قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Pertama, seperti biasanya penulis membawakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah punya nama Al-Latif. Di dalam Al-Quran nama Al-Latif ini terulang 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Dan rata-rata atau mayoritas dari 7 kali pengulangan nama Al-Latif ini digandengkan dengan nama Allah yang lainnya, yaitu Al-Khabir. Kenapa? Al-Khabir. Ya. Yeah. Contohnya adalah ayat yang barusan dibaca dalam surat Al-An'am ayat 103. Dalam surat Al-An'am ayat 103 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tudrikuhul absar. Allah itu tidak mungkin terjangkau oleh pandangan makhluknya. Allah itu tidak mungkin terjangkau oleh pandangan makhluknya, karena saking besarnya Allah, saking agungnya Allah, dan saking terbatasnya pandangan makhluk. Ini awal ayatnya, la tudrikuhul absar. Allah itu tidak terjangkau penglihatan makhluknya. Wahuwa yudrikul absar. Tapi sebaliknya, justru Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjangkau pandangan seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaannya, dengan kekuasaannya, dengan penglihatannya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjangkau seluruh makhluknya. Lalu Allah menutup firman ini dengan berkata, wa huwal latiful khabir. Wa huwa al latifu al khabir. Jadi di dalam ayat ini disebutkan nama Allah al latif, digandeng dengan nama Allah apa? Al khabir. Ya. Ibu-ibu yang anaknya susah dikondisikan dibawa ke bawah. Ibu-ibu yang anaknya sulit dikondisikan silakan dibawa ke bawah sehingga jamaah yang lain bisa fokus menyimak pengajian. Baik. Jadi di dalam ayat ini Allah menggandengkan antara dua nama. Apa yang pertama? Al-Latif. Yang kedua apa? Al-Khabir. Ya. Al-Latif bisa kita terjemahkan yang maha halus. Napa? Yang maha halus. Atau juga bisa kita terjemahkan yang maha lembut. Ya, bisa diterjemahkan yang maha halus, bisa juga diterjemahkan yang maha lembut. Al-Khabir adalah yang maha teliti. Yang maha teliti. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah nama Allah Al-Latif. Apa yang dimaksud Allah itu maha lembut atau maha halus akan kita bahas sekarang. Iqra. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jal. Ismuhu al-latif yatadammanu ilmuhu bil asya'i ad-daqiqah. Yatadammanu ilmuhu. Naam. Ahsan alaik. Ismuhu al-latif yatadammanu ilmuhu bil asya'i ad-daqiqah wa isalahu ar-rahmata bil turuq al-khafiyyah. واللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. Jadi nama Allah Al-Latif ini bisa dimaknai dengan dua makna. Bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama, kata beliau, yatadhammanu ilmahu bil asya'id daqiqah, yaitu maha mengetahui hal-hal yang halus. Maha mengetahui hal-hal yang halus, yang tidak terlihat, yang rahasia, yang kecil-kecil. Ya. Ini makna yang pertama. Jadi Al-Latif, maha halus, artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hal-hal yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang detil-detil, yang rahasia, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui ketika kita ngomong dengan teman kita sambil bisik-bisik. Ketika kita bisik-bisik sama teman kita, Pak Anu ya, kayaknya kayak sugih banget Anu nyupang dia. Sambil apa? Bisik-bisik. Gak didengar. Sama siapa? Sama orang yang digunjingi tadi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, sehalus apapun suara kita, selirih apapun suara kita, Allah tahu. Ya. sekuat apapun upaya kita untuk menyembunyikan perbuatan yang kita lakukan, terutama perbuatan-perbuatan buruk, itu Allah tahu. Jadi sekalipun chat ya yang ada di HP sudah kita hapus karena takut HP-nya dibuka sama siapa? Istri. Atau sebaliknya, istri menghapus apa itu kalau apa namanya? Apa? History, betul. Walaupun sudah menghapus history karena khawatir suatu saat suami apa? Ngecek, dihapusi. Sekuat apapun usaha untuk merahasiakan, Allah tahu. Gak ada suatu perbuatan pun yang tidak diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Sehalus apapun, selembut apapun, serahasia apapun. Jangankan yang bisik-bisik, yang masih kita simpen di hati kita, yang baru terlintas di benak kita saja Allah tahu. Ya. Kita bermaksud baik atau buruk, Allah tahu. Kita sebenarnya ikhlas atau riya, Allah tahu. Jadi ketika kita mengatakan, nyung ikhlas kok temenan. Padahal sebenarnya di hati kita itu tidak ikhlas, Allah tahu. Walaupun kita bisa mengelabuhi banyak orang dengan silat lidah kita, dengan kepiawaian kita dalam berbicara, Allah tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Itu makna yang pertama. Al-Latif adalah yang maha mengetahui hal-hal yang halus-halus. Makanya terjemahannya tadi, napa? Maha halus. Yang kedua kata penulis, atau bermakna wa isalahur rahmah biturukil khafiyah. Atau juga bisa dimaknai yang mengantarkan rahmat kepada para hambanya dengan cara yang halus. Ini makna yang kedua. Yang mengantarkan rahmat kepada siapa? Para hambanya dengan cara yang halus. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mencurahkan rahmat kepada para hambanya, kadang-kadang dengan cara yang jelas ya, dengan cara yang gamblang, dan kadang-kadang Allah memberikannya dengan cara yang halus, yang saking halusnya kadang-kadang kita tidak segera menyadarinya, baru sadarnya nanti kemudian. Contoh misalnya, ini contoh ini pernah saya sampaikan di suatu kajian, tidak apa-apa saya ulang. Ada seorang jamaah pernah cerita ke saya, Ustaz, saya itu hadir pengajian Ustaz, pengajian saya maksudnya, itu unik ceritanya. Jadi suatu saat saya dalam perjalanan, kalau gak salah dari Purwokerto, kemudian mau ke Banjar, mau pulang, kemudian karena di perjalanan terdengar suara azan, maka beliau pun mampir sholat di Masjid Agung. Sholat di Masjid Agung Purbalingga. karena beliau sudah tahu tentang keutamaan sholat di saf terdepan, maka beliau pun juga begitu masuk ke masjid nyari saf di depan. Sebenarnya ketika beliau itu lagi sholat sunnah itu sudah merasa kok jamaahnya banyak banget ya, ya kok jamaahnya banyak banget. Beliau belum tahu kalau saat itu ada jadwal apa? Pengajian tafsir malam apa? Malam Kamis. Ya. Mungkin beliau pernah sholat di Masjid Agung di hari yang lain mungkin, tapi jamaahnya nggak terlalu banyak. Kok itu dia sudah merasa agak ini kok kayak aneh ya. Tapi beliau tetap aja sholat di depan. Biasa setelah salam, zikir itu sholat sunnah. Begitu beliau selesai sholat sunnah, jamaah sudah apa? Sudah merapat. Arab ngadek isin. Ya, mau berdiri pergi malu. Enggak berdiri pergi ini sudah pengen apa? Pulang. Akhirnya sujud. Terjebak. Terjebak dalam pengajian. Akhirnya walaupun awalnya terpaksa, tapi kemudian beliau mungkin awalnya mungkin nggak terlalu fokus ya, karena aduh kapan mau ora sholat tembuin dan mungkin seperti itu ya. Tapi kemudian alhamdulillahnya mungkin berapa menit kemudian mulai menyimak, mulai mendengarkan, terus suka. Ya, yang sebelumnya nggak tahu ada pengajian tersebut, akhirnya terjebak dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu setiap ada pengajian hadir, bahkan di sini pun ikut hadir. Jadi dapat hidayah menghadiri pengajian itu rahmat atau bukan? Rahmat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ngasih rahmat kepada para hambanya kadang-kadang itu dengan cara yang halus. Ya, kalau cara yang mungkin jelas-jelas itu ada orang datang, yuk ngaji, itu kan jelas banget gitu loh. Secara sengaja hadir, secara sengaja diajak orang hadir. Tapi kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sering, itu memberikan, mengantarkan rahmat kepada hambanya lewat jalur yang tidak dia sangka-sangka, saking halusnya. Contoh yang lain. Ada mahasiswa daftar. Kalau dulu MPTN, kalau sekarang apa? Ya pokoknya intinya daftar perguruan tinggi lah. Biasanya kalau daftar perguruan tinggi kan disuruh milih pilihan pertama, kedua, ketiga gitu kan ya. Pilihan pertama fakultas apa, di mana. Pilihan kedua fakultas apa, di mana. Pilihan ketiga fakultas apa, di mana. Dan biasanya pilihan yang ketiga itu biasanya pilihan yang paling enggak apa? Paling tidak favorit. Daripada enggak kuliah, ya udah kuliah di situ. Ya, mungkin pilihan pertama mungkin ITB, pilihan kedua apa namanya? UI, pilihan ketiga Teknik Unsud misalnya. Misal ya, misal. Ternyata begitu diumumkan kok keterimanya di mana? Nomor ketiga. Aduh, Kedung Buluh. Di mana ini namanya? Blater atau Jompo Purbalingga. Purbalingga sih ngedia ya. Mungkin dia gak tahu. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar anak ini belajar agama dengan benar. Akhirnya ketemu dengan pengajian di Masjid Agung, di sini, di tempat-tempat yang lain. Yang mungkin seandainya dia belajar di fakultas favorit yang dia impikan itu, mungkin dia gak temu pengajian yang benar. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala maha halusnya ketika memberikan rahmat kepada para hambanya dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak kita sadari. Dan nanti habis ini kita akan baca contoh-contoh kemahahalusan Allah kepada para hambanya. Yang ketiga kita baca contoh-contoh tersebut, maka akan terbuka cakrawala di hadapan kita betapa halusnya Allah kepada kita, betapa lembutnya Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan setelah kita baca contoh-contoh tadi, kita jadi tidak mudah-mudah untuk menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak gampang-gampang untuk protes dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, kenapa enggak kayak gini, kenapa saya mintanya A dikasihnya B, kenapa saya pengennya C dikasihnya D. Mudah-mudahan setelah kita membaca ini, mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan, kita akan lebih bijak lagi untuk menghadapi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang maha halus, yang maha lembut. Nah, adapun kalimat sesudahnya itu adalah semacam penjabaran dari kalimat yang tadi di atas. Baik, dzikru ba'di al-tafihi subhanahu wa ta'ala allati hiya min athar ismihi subhanahu al-latif. اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة بل هو رحمة خاصة فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. Ya, pertama penulis menjelaskan apa sih korelasi antara rahmat Allah dengan kehalusan Allah. Ya. Dengan kelembutan Allah. Beliau katakan di sini di awal bahwa kelembutan Allah itu adalah salah satu bagian dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu bermacam-macam. Salah satunya adalah kelembutannya. Ya. Jadi saya ulangi, kelembutan Allah adalah salah satu jenis dari rahmat Allah. Berarti lebih luas mana? Kelembutan Allah atau rahmat Allah? Rahmat Allah. Rahmat Allah lebih luas karena mencakup banyak hal, salah satunya adalah kelembutannya. Bahkan di sini dikatakan bahwa bal huwa rahmatun khassah. Bahkan kelembutan Allah itu adalah rahmatnya yang bersifat spesifik, yang bersifat khusus. Diberikan kepada sebagian hambanya, tidak kepada semuanya. Nah, setelah beliau mengawali itu, sekarang beliau akan kasih contoh satu per satu. Ada berapa poin ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin contoh dari kemahalembutan Allah. Entah kita dapat berapa poin, kita baca aja. Nah, ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مرادهم فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم وبرا وإحسانا. Ya, contoh yang pertama, Allah membagikan rizki sesuai kadar yang terbaik untuk hamba. Allah membagikan rizki sesuai kadar yang terbaik buat hamba. Kalau saya tanya kepada jenengan, jenengan itu pengen duit banyak apa sedikit? Jujur, banyak apa sedikit? Banyak. Pengen kaya apa miskin? Pengen kaya atau miskin? Gak ada satupun yang pengen miskin. Itulah keinginan kita. Allah kasih kita rezeki bukan sesuai keinginan kita. Tapi Allah kasih kita rezeki sesuai dengan kadar yang terbaik untuk kita. Inilah contoh kemahalembutan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengetahui itu adalah salah satu contoh kemahalembutan Allah, maka seyogyanya setelah hari ini, berapapun yang Allah berikan kepada kita, jangan protes. Yang penting kita sudah berusaha maksimal, proporsional tentunya, waktunya sholat-sholat, ya, dengan cara-cara yang halal. Kita sudah berusaha. Kemudian Allah ngasihnya sedikit, syukuri. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui berapa kadar rizki yang terbaik buat kita. Mungkin hari itu kita mintanya banyak. Atau kita doanya, ya Allah jadikan aku orang yang kaya raya. Gak cuma apa? Kaya, kaya raya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan kita menjadi kaya raya. Jangankan kaya raya, kaya beora. Allah kasih kita tidak sesuai dengan permintaan kita. Allah kasihnya sesuai dengan apa yang terbaik buat kita. Kenapa saya sudah minta gini, kok saya cuma dikasih segitu sama Allah subhanahu wa ta'ala? Bisa jadi. Ketika Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, kita minta kekayaan menjadi orang kaya raya, bisa jadi justru saat kita menjadi orang kaya raya tadi, malah kita menjadi lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin? Mungkin, Om Batin? Mungkin. Ada enggak orang yang dulunya rajin sholat ketika masih miskin, begitu jadi orang kaya, terus jadi jarang ke masjid? Ada? Banyak. Ada enggak orang yang ketika masih miskin, setia banget sama istrinya, sayang banget sama istrinya, begitu jadi kaya raya, terus selingkuh? Ada enggak? Ada. Ya. Ada enggak orang yang ketika masih miskin, anaknya nurut, masya Allah, nerimo dengan pemberian dari orang tuanya, begitu jadi orang kaya, anaknya menjadi anak yang susah diatur? Ada? Ada. Berarti lebih baik jadi orang miskin? Tidak atau iya? Terserah Allah. Yang penting kita berusaha. Kita bekerja membanting tulang, mencari nafkah, memeras keringat. Kemudian berapa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita syukuri, itu yang terbaik buat kita. Jangan kemudian gara-gara apa yang kita minta kepada Allah belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, kemudian kita marah-marah menuduh Allah subhanahu wa ta'ala yang enggak-enggak. Aku sholat malah kayak gitu, baik orang tahu sholat malah sugih sekepriwe. Apa yang gak nyong rasa sholat baik apa? Saya sudah sholat masih kayak gini. Itu orang gak pernah sholat malah kaya. Apa saya harus tinggalkan sholat supaya jadi orang kaya? Justru Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki itu tidak selalu sesuai keinginan kita. Tapi Allah membagi rizki kepada kita dengan kadar yang apa tadi? Yang terbaik buat kita. Wah, kalau misalnya penghasilan saya cuma segini, nanti anak saya banyak gimana Ustadz? Begitu jenengan anaknya banyak, akan dikasih sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya ingat ketika anak saya satu, ya dikasih segitu sama Allah. Sekarang anaknya empat, dikasih yang cukup untuk empat anak. Dulu bingung. Ya Allah, nanti kalau waktunya mondok. Kalau waktunya apa? Mondok. Uang pangkalnya aja sekarang sudah berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Terus nanti SPP bulanannya, ada yang 1 juta, itu dari mana? 1 juta itu gaji sebulan itu sudah habis untuk bayar apa? SPP, gimana nanti? Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan kadar yang terbaik. Dan buktinya alhamdulillah begitu anak empat, bisa mangan kabeh, wareg, tambah lemu malah. Ya. Jangan kita dibebani dengan hal-hal yang belum terjadi nanti bagaimana. Itu hanya akan membuat pusing kepala kita. Jalani, nabung, enggak masalah, nabung. Ya buat persiapan enggak masalah, nabung buat persiapan. Nanti secara perhitungan anak saya 3 tahun lagi mondok, saya tahu mondok itu lumayan untuk uang pangkalnya, uang pendaftarannya dari sekarang nabung, enggak masalah. Ya. Tapi jangan sampai kita dipusingkan dengan sesuatu yang entah kita masih hidup enggak nanti, kita juga enggak tahu. Ya. Wah, nanti kalau anak saya sudah pada kuliah semua, loh, belum tentu anak Anda itu hidup sampai kuliah. Ya. Jadi berbuat sekarang, bekerja sekarang, semaksimal yang bisa kita kerjakan dengan cara-cara yang proporsional, yang sesuai dengan aturan agama, sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berupaya maksimal dan proporsional, kemudian berapapun yang Allah berikan, itu yang terbaik buat kita. Dan mungkin kalau kita diberi lebih dari itu, justru itu akan merusak kita. Allah dengan kemahalembutannya memberi kita segitu untuk kebaikan kita. Ini adalah contoh yang pertama. Lanjut. ومن نطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah dan aturan agama untuk menyempurnakan manusia. Allah memberikan musibah dan aturan agama untuk menyempurnakan manusia. Jadi manusia begitu terakhir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian dikasih bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panca indera, pendengaran, penglihatan, hati nurani untuk menambah keimanan, menambah ilmu, menambah amal. Dari hari ke hari kita akan menuju kepada kesempurnaan. Harapannya ketika malakul maut datang menjemput kita, mencabut nyawa kita, kita menghadap kepada Allah dalam kondisi sempurna. Nah, untuk mencapai kesempurnaan itu butuh perjuangan. Salah satu cara Allah untuk menyempurnakan hambanya adalah dengan memberi musibah. Loh, kok bisa? Musibah malah membuat sempurna. Iya. Kenapa demikian? Karena salah satu fungsi musibah adalah mengurangi apa? Dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba menambah kesempurnaan atau mengurangi kesempurnaan? Saya ulangi pertanyaannya. Dosa maksiat yang dilakukan oleh hamba itu menambah kesempurnaan manusia atau mengurangi kesempurnaannya? Mengurangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut, ingin hambanya ini menghadap kepada Allah dalam keadaan sempurna, bersih dari dosa. Salah satu caranya agar dosanya terkikis adalah dengan diberi musibah. Berapa kali saya sampaikan, jadi ada nanti di hari kiamat orang-orang yang kaget ketika dimasukkan ke surga. Kok levelnya tinggi banget? Dia merasa amalannya biasa-biasa aja. Sholat ya sholat fardu, puasa ya puasa apa? Fardu. Dia gak merasa termasuk orang-orang yang super dalam mengamalkan amal-amal sunnah. Tapi begitu masuk surga, kok tinggi banget derajatnya di surga? Maka dia pun bertanya. Dijawab bahwa ini adalah kesabaranmu atas musibah-musibah yang dahulu ditimpakan kepadamu. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya ini menempati derajat yang tinggi, tapi amalannya ndak nutut. Maka kompensasinya diganti dengan apa? Musibah, musibah, musibah, sabar, sabar, sabar. Dan kira-kira ketika dia sudah menempati derajat yang tinggi itu, masih ingat enggak beratnya musibah dahulu? Belas. Tak ingat sama sekali. Sudah terlupakan dengan keistimewaan, dengan keindahan, dengan kemewahan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itulah contoh positive thinking. Berpikiran positif. Menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita, seberat apapun ujian tersebut. Ya. Jadi seandainya ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit, jangan banyak ngeluh, jangan banyak protes, berobat iya, ikhtiar iya, tapi sabar. Ya. Karena dengan kesabaran tersebut, maka manusia akan semakin sempurna. Sempurnanya dengan dikikis dosa-dosanya. Ketika kita sakit, banyak ngeluh, banyak protes, sembuh? Saya tanya, begitu orang sakit, marah-marah, jengkel-jengkel, kesu-kesu, nendang-nendang, sembuh? Tambah lara sikile, wong gue nendang. Gak ada manfaatnya kita marah-marah ketika sakit, gak ada manfaatnya kita ngeluh-ngeluh, jengkel-jengkel, protes-protes, gak ada manfaatnya. Yang jelas ada manfaatnya apa? Sabar, berikhtiar, semampu yang bisa kita lakukan. Hasilnya serahkan sama Allah, kemudian kita bersabar. Itu salah satu cara Allah untuk menyempurnakan kita. Jadi Allah menyempurnakan bisa dengan musibah, bisa juga dengan aturan agama. Allah sempurnakan kita dengan aturan agama. Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan apa? Zakat. Mungkin kita ini terlahir masih punya atau punya penyakit pelit. Pelit itu sempurna atau kekurangan? Kekurangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Supaya apa? Supaya sifat pelit itu terkikis dari kita, sehingga kita bisa menjadi lebih sempurna. Ya. Lebih sempurna mana? Bangun gasik atau kesiangan? Lebih sempurna mana? Bangun gasik apa? Kesiangan? Bangun gasik. Maka Allah wajibkan kita bangun untuk sholat subuh jam berapa? Jam berapa jenengan kalau pagi bangun? Ya pas azan baiklah Ustaz. Ya mending daripada tangin jam pitu. Ya. Allah inginkan kita sempurna bangun gasik, ya, sehingga kita fresh ketika bangun. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk baca Quran, untuk berzikir, supaya waktu kita berkah. Karena seandainya tidak ada amalan-amalan tersebut, barangkali kita akan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oh, hari ini sudah selesai belum ya baca satu juz jatah hari ini? Kenapa sih masih pegang HP terus padahal belum selesai berapa? Satu juz. Akhirnya HP itu kita singkirkan. Saya mau menyelesaikan satu juz dulu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah aturan agama itu untuk menyempurnakan kita. Kalau gak dikasih kayak gitu, nanti kita akan sibuk terus dengan HP. Jangankan gak dikasih, udah dikasih saja masih sibuk dengan apa? HP. Allah berikan perintah-perintah agama untuk menyempurnakan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ini adalah contoh yang kedua. Yang ketiga. Wa min lutfillahi ta'ala bi'abdihi annahu rubbama tamihat nafsuhu li sababin min al-asbabid dunyawiyyah allati yadhunnu fiha idraku bughyatihi fiya'lamu Allahu ta'ala annaha tadurruhu wa tasudduhu 'amma yanfa'uhu fiyahulu bainahu wa bainaha fiyadhallu al-'abdu kariha wa lam yadri anna rabbahu qad latufa bih حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. Contoh yang ketiga, Allah tidak mengabulkan keinginan hamba untuk melindunginya dari keburukan. Allah tidak mengabulkan keinginan hamba untuk melindunginya dari keburukan. Kita semua punya keinginan, ya. Entah itu yang sifatnya atau seringnya yang sifatnya duniawi. Contoh misalnya, saya kasih contoh ya biar gampang. Nyalek. Apa? Nyalek. Ya. Daftar sudah keluar biaya banyak, entah biaya kepada partai atau biaya untuk tim ses atau biaya untuk serangan fajar, ya. Tiba-tiba menjadi dermawan, ya, sudah habis-habisan begitu pengumuman, tidak jadi. Cuma kurang 10 suara. Kayak ngapa? Gole ketun. Ketun siapa ya? Nyeselnya itu gimana coba? Kurang 10 suara. Ayo ngene, balik akan doge ngene. Ya, ini baru bagi-bagi dok sih. Wis kadung dipangan, tuku. Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang itu sengaja tidak mengabulkan keinginan hamba untuk melindungi dia dari apa? Dari keburukan. Loh, emang apa Ustaz? Mungkin saja kalau dia jadi beneran nyalon terus jadi, enggak lama kemudian ditangkap oleh KPK. Mungkin? Mungkin. Lebih milih mana, jadi ditangkap KPK apa enggak jadi enggak ditangkap KPK? Ya jadi, tapi enggak ditangkap KPK. Mungkin saja Allah seperti itu. Jadi, berpikir positiflah. Siapa yang menakdirkan Anda tidak jadi? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Anda sudah berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dan Anda mungkin cita-citanya betul-betul tulus, dan cara Anda sudah sebersih mungkin, enggak pakai suap-suapan, enggak pakai serangan fajar, ya hanya sekedar mengandalkan program-program yang terbaik. Ya. Anda sudah berusaha maksimal, kok ternyata enggak jadi? Bisa jadi itu adalah salah satu bentuk kelembutan Allah kepada Anda. Lah, kalau misalnya ternyata kita sudah jadi nih, terus ketangkap KPK. Itu apa juga kelembutan Allah? Mungkin enggak itu bagian dari kelembutan Allah? Mungkin. Saya kayaknya agak belum paham Ustaz. Kok bisa ditangkap KPK, masuk penjara, itu mungkin salah satu kelembutan Allah. Gimana itu Ustaz? Saya agak susah mencernanya. Ya mungkin ketika Anda masuk penjara jadi baca Quran. Jadi belajar agama. Dulu ketika jadi pejabat, enggak ada apa? Enggak ada waktu. Karena keliling terus. Jadi enggak sempat untuk belajar agama. Begitu masuk penjara, jadi pengangguran, Arab apa ya? Ya wislah, maca Quran baik. Dan betapa banyak orang-orang yang begitu masuk ke penjara, jadi belajar sholat. Jadi belajar Al-Quran, jadi belajar agama, jadi tahu mana yang halal, mana yang haram, jadi taubat, jadi tambah baik. Apa yang enggak nih Arab ngaji dadakan mlebu penjara disit Ustaz? Yang nyuruh itu siapa? Kita ini sedang berusaha untuk mencari sisi positif dari takdir Allah. Supaya kita ini bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Bukan sedang ngajari kalau ngaji itu harus masuk kemana? Penjara, bukan. Ya. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Lanjut. ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص يقينه. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan sebagian hambanya dari musibah untuk menjaga keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan sebagian hambanya dari musibah untuk menjaga keimanannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu hambanya ini antara si A dengan si B ketahanan atau kekuatan keimanannya itu beda-beda. Ya, ada hamba yang kalau dikasih musibah miskin nanti bakalan murtad misalnya. Ada hamba yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dikasih supaya enggak apa? Enggak murtad. Ya. Ada sebagian hambanya yang Allah tahu kalau dikasih ujian berat nanti bakalan bunuh diri. Maka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dihindarkan dia dari musibah-musibah yang berat-berat. Ya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita dibikin sehat, dibikin sakit, dibikin kaya, dibikin miskin, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan pernah berpikir buruk tentang Allah Azza wa Jalla. Lanjut. ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه ما هو خير له من كثير من الطاعات. Yang kelima, Allah menakdirkan hamba terjerumus kepada dosa. Allah menakdirkan hamba terjerumus kepada dosa agar ia tergugah untuk taubat. Agar ia tergugah untuk taubat. Saya tanya kepada jenengan, orang itu berbuat dosa dengan takdir siapa? Hah? Orang berbuat dosa dengan takdir siapa? Kok ragu-ragu? Takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Kenapa ragu? Bukankah Rasul SAW ketika mendefinisikan rukun iman, salah satu yang beliau sampaikan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Salah satunya adalah yang buruk adalah perbuatan apa? Dosa. Tapi tidak ada satu takdir Allah pun yang tidak ada hikmahnya. Bahkan sampai perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba itu ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah agar dia tergugah untuk apa tadi? Taubat. Agar dia merasa bahwa dia itu adalah hamba yang penuh dengan kekurangan. Sehingga tidak muncul perasaan sombong. Mungkin atau tidak orang beribadah terus sombong? Mungkin. Maka untuk menghancurkan perasaan sombong tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu caranya menakdirkan dia terjerumus kepada perbuatan dosa, terus dia merasa rendah di hadapan Allah, lalu dia bertobat dan memperbaiki diri sehingga kondisinya semakin baik setelah melakukan dosa dan bertobat dibandingkan sebelum melakukan perbuatan dosa. Sudah habis ya, tinggal satu ini. Ya, kita selesaikan aja ya. Taib, ikra. ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرها فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل. Yang terakhir, Allah membuat hati gelisah. Allah membuat hati gelisah atau ditimpa dengan sakit saat berbuat dosa. Allah membuat hati gelisah atau tertimpa dengan sakit saat berbuat dosa. Ya. Inilah bagian dari rahmat atau kasih sayang Allah atau kelembutan Allah kepada hamba. Supaya apa? Supaya dia tidak terus-terusan. Ya. Betapa banyak orang yang berhenti merokok ketika apa? Hah? Ketika kena serangan jantung. Ya. Lebih manut kepada dokter daripada manut kepada ustaz. Ya. Sudah sering banget ustaz mengatakan, ya sudah tuh masa-masa ngerokok, ngaji ngerokok, bay. Apa ora izin? Ora ustaz ora izin. Sudah berkali-kali dinasihati oleh ustaz. Begitu kena serangan jantung, pergi ke dokter, Pak, jenengan pengen sembuh? Nggih. Ampun ngerokok? Nggih. Manut. Ustaznya boleh ngomong berbusa-busa, orang manut. Begitu dokter ngomong, manut. Itu sayangnya Allah. Tapi apa enggak? Neni gak akan ngerokok, kudu nunggu kena jantung. Ya jangan seperti itulah. Cukup kegelisahan di dalam hati kita saja. Ya. Jadi orang yang berbuat maksiat, oleh Allah dibikin hatinya gelisah. Supaya apa? Supaya gak betah untuk melakukan maksiat. Ya. Jadi kegelisahan hati ini pasti ada sebabnya. Kegelisahan hati itu enggak ujuk-ujuk. Pasti ada sebabnya. Maka ketika hati itu gelisah, kita pikirkan apa yang barusan saya kerjakan. Oh ternyata saya barusan melakukan ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah bantu saya untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tadi. Ini adalah bagian dari kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang makna nama Allah Al-Latif. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang buah manis mengimani nama Allah Al-Latif. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.